بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة باب بالتحميد يعني mengucapkan alhamdulillah والتسبيح يعني mengucapkan تسبيح سبحان الله والتكبير bertakbir mengucapkan Allahu Akbar alhamdulillah subhanallah Allahu Akbar atau subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Tidak ada tahlil, ingat ya, tidak ada tahlil, hanya tasbih, tahmid dan takbir. Karena itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alhamdulillah Allahu Akbar. Allah alhamdulillah Allahu Akbar. Qabla al-ihlal, sebelum ihlal. Yani sebelum melafadzkan niat umrah atau haji. Inna ar-rukubi 'ala dabbah, ketika hendak naik kepada kendaraan. Praktiknya ketika terutama yang miqat dari kota Madinah tayyib menuju ke Dzulhulaifah, sudah mandi-mandi, sudah bersih-bersih, sudah menggunakan minyak wangi, sudah menggunakan baju ihram, datang ke miqat Dzulhulaifah, salat 2 rakaat di situ dengan niat salat 2 rakaat di Wadi Aqid. Setelah dari masjid menuju kendaraan, entah pribadi entah bis, sambil membaca ini tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang laki-laki dikeraskan suaranya, yang wanita melafalkan namun suaranya lirih diperdengarkan untuk dirinya saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sambil menuju ke kendaraannya, dan juga ketika naik kendaraan baca ini juga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, begitu saja nanti dari kendaraan semua tayyib, ketika kendaraan mau bergerak, semua yang di kendaraan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, kendaraannya bergerak membaca ihlal labbaik Allahumma umratan. Tayyib, yang disunahkan dengan tambahan la riya fihi wala sum'ah. Kemudian talbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Tayyib, kemudian ketika kendaraan bergerak membaca doa safar. Jangan lupa membaca doa safar. Talbiyah tadi. Kita dibahas kemarin talbiyah sampai ketika hendak memulai tawafnya di Ka'bah. Ada gambaran ya, prakteknya ya. Barakallahu fikum. Nah, ini hukumnya sunnah dan termasuk syiar. Sunnah termasuk syiar umrah dan haji. Semakin memperbanyak tasbih, tahmid dan takbir, semakin afdal. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد جاء البصري قال حدثنا أيوب هو أيوب السختياني nama bapaknya siapa? Kaisar. Ayyub ibn Kaisar. Kunyah bapaknya siapa? Abu Tamimah. beliau lebih dikenal dengan sebutan Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Nama bapaknya adalah Kaisan, imamun fis sunnah wa imamun fil hadith. An Abi Qilab, Abu Qilab Al-Jarmi, Abdullah ibn Zaid. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menceritakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahnu ma'ahu bil madinati adh-dhuhra arba'a. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salat dan kami bersama dengan beliau. Beliau salat di kota Madinah zuhur 4 rakaat. Ngerti ya, masih 4 rakaat. Karena apa? Karena apa? Karena masih mukim. Wal 'ashr bi dzil hulaifati rak'atain. Dan beliau salat asar di dzil hulaifah 2 rakaat. Kenapa kok 2 rakaat? Sudah dihukumi musafir. Padahal jarak Madinah dan dzil hulaifah sangat dekat. Naik bis paling enggak sampai 1,5 jam, 20 menit. Kok beliau mengkosor, kenapa? Dibahas kemarin kenapa ya, Pak? Dikarenakan beliau hendak bepergian, hendak safar ke sebuah tujuan yang sudah terhitung safar. Beliau mau kemana ini? Beliau menuju ke Mekah. Dijelaskan kemarin, kalau ada seseorang yang bepergian tujuannya itu sudah dihitung jarak safar, maka dia sudah boleh mengqasar ketika keluar dari kampungnya. Rasul dari Madinah mau ke mana? Mau ke Mekah. Jarak antara Madinah dengan Mekah itu sudah jarak safar, jauh sekali. Maka beliau sudah mengqasar salatnya ketika di mana? Dzul Hulaifah. Dipahami ya? Tapi ketika tujuan safarnya belum dikatakan jarak safar, maka tidak mengqasar. Antum dari sini ke Malindo, musafir bukan? Musafir bukan? Antum di sini, tujuan antum ke Malindo mau berenang. Sini, Malindo, safar atau bukan? Loh kok, diam tadi. Aneh yang TF yang jawab. Safar bukan? Apa sih? Safar bukan? Ada ikhtilafu. Yang harusnya yang mana ini? Safar bukan? Safar bukan? Ya Allah ya Pak, safar bukan? Bukan safar. Safar bukan? Situ, dekat situ. Itu kan bukan jarak safar ya. Antum pakai kaos oblong sama sarungan meja motor saya nyampe situ. Orang mengatakan bukan safar itu. Kalau situ sampai ke Malaysia itu bukan namanya jarak safar. Maka antum tidak boleh kosor. Kalau jamak lain pembahasan. Boleh jamak enggak? Apa uzur jamaknya? Safar bukan, sakit bukan, hujan bukan. Apa udzur safarnya? Udzur jamaknya? Enggak ada udzur. Tanpa udzur, tahu-tahu jamak gitu aja. Nah, kalau niatnya seperti labas, artinya sesekali dia jamak dalam kondisi dia mukim. Wabe, kalau tempat tujuannya bukan jarak safar, maka belum. Jamkan baik-baik ya. Barakallahu fikum. Qala thumma bada biha hatta asbah. Kemudian beliau bermalam di Dzul Hulaifah hingga subuh. Thumma raqiba hatta stawat bihi 'ala al-baida. Kemudian beliau menaiki kendaraannya hingga beliau istawa bihi alal baida. Beliau sudah berdiri tegak di atas al-baida. Al-baida di sini sebuah tempat yang tinggi. Sebuah tempat yang tinggi. Tayyib, beliau hamidallah wa sabbaha wa kabbar. Bertahmid kepada Allah, bertasbih dan bertakbir. Thumma halla bihajjin wa umratin. Kemudian beliau berihlal dengan haji dan umrah. Dan melakukan baik Allahumma hajjan wa umratan. Wa halan nasu bihima. Dan orang-orang pun berihlal dengan haji dan umrah. Qala falamma qadimna, tatkala kami sampai ke kota Mekah. Amaran nasa fahallu. Beliau memerintahkan para sahabat yang tahallul. Selesai tawaf, selesai sa'i, diminta tahallul. Yani haji tamattu. Hatta kana yaum tarwiyah tahallu bil haji. Hingga pada yaum tarwiyah, pada hari tarwiyah, mereka ihlal haji. Tanggal 8 Dzulhijjah, di waktu duha, mereka mempersiapkan diri, mandi segala macam bagi baju ihram. Ihlal dengan haji. Mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Qala wa nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin bi yadihi qiyamah. Waktu itu ketika haji itu Rasulullah SAW menyembelih secara nahar beberapa ekor unta dengan tangannya sambil berdiri. Wa dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah kabshayn amlahain. Dan Rasulullah SAW menyembelih di kota Madinah dua ekor kambing amlah. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yani Imam Bukhari. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, hadza an Ayyub an rajulin an Anas. Ada yang mengatakan sanadnya itu dari Ayyub Sukhtiani, dari rajul, seseorang yang enggak dikira siapa namanya, dari Anas bin Malik. Demikian disebutkan dalam sebagian periwayatan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan rajul di sini adalah Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah. Al-muhim di sini Wuhaid ibn Khalid meriwayatkan dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, dan mereka semua adalah rawi yang thiqah. Tidak ada masalah. Intaha. Pada sini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat bertahmid, bertasbih, bertakbir sebelum ihlal. Sebelum ihlal. Disebutkan di situ ya, beliau bermalam di Dzulhulaifah hingga subuh. Kemudian beliau menaiki kendaraannya hingga sampai di sebuah tempat namanya Baida. Beliau bertahmid, bertasbih, bertakbir, kemudian berihlal haji dan umrah. Kalau zahir hadis menunjukkan beliau itu bertahmid, bertasbih, bertakbir dan ihlal setelah salat subuh. Ya, beliau bermalam di Dzulhulaifah hatta asbah. Sampai subuh. Subuh beliau naik kendaraan sampai di tempat yang tinggi Baida, beliau bertahmid, tasbih, takbir, ihlal. Akhirnya akhirnya menunjukkan beliau melakukannya setelah salat subuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dia sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah. Dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra bil Baida tsumma rakib. Beliau salat zuhur di Baida lalu menaiki kendaraannya. Zuhur ya di Baida. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra fi dhil hulaifah thumma da'a bi naqatihi fa ash'araha thumma rakiba rahilatahu falamma istawa bihi 'ala al-bayda ahalla bil hajj. Disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhurnya di dhil hulaifah, kemudian meminta diambilkan onta beliau, beliau mengisarnya, mengisar onta itu dilukai bagian punuknya sebagai tanda ini untuk hadyu. Lalu beliau menaiki kendaraannya. Ketika sudah tenang di Baida, beliau berihlal dengan haji. Dari riwayat ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita Rasul bermalam di Dhul Hulaifah, itu jelas. Yang kedua, beliau subuh di Dhul Hulaifah. Baik, tetapi tasbih, tahmid dan takbirnya bukan setelah salat subuh. Kapan ya, Pak? Ketika salat zuhur. Selesai salat zuhur di Dhul Hulaifah atau di Baida, baru beliau bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ketika naik kendaraannya, baru ihlal. Dipaham ya? Bukan pada subuh, tapi pada zuhur. Pada zuhur dengan riwayat-riwayat yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Nah, ya kan, wow. Ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah tasbih, tahmid, takbir sebelum ihlal. هذا واضح بارك الله فيكم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل أبو عاصم النبيل قال أخبرنا ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان النافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أدل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ليو برغتا أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائما. Oh, tapi ya belum dibaca ya. Hah? Nah itu kesepangatan. Baik, bab yang berikutnya kan bab man ahalla, bab seseorang yang berihlal umrah haji hina stawat bihi rahilatuhu qa'imatan, ketika sudah tegak kendaraannya berdiri. Ini ihlalnya. Kalau takbir, tasbih, tahmidnya dari mulai Masjidul Hulaifah sampai ke kendaraan, sampai naik di kendaraan, itu tasbih, tahmid, takbir. Begitu sudah di atas kendaraan dan tenang di atasnya, baru ihlal. Dipaham ya? Mereka juga dalam bab yang berikutnya, itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ini semua adalah hukumnya sunnah, contoh Nabi kita Muhammad SAW, dan dilakukan oleh para jamaah umrah, dikarenakan bukan perkara yang sulit, perkara yang sangat mudah. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان أن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم berihlal ketika kendaraannya sudah tenang berdiri. Dengan tenang kendaraannya, barakallahu fikum. Nah, itu sunnahnya. Nanti bab berikutnya adalah terkait masalah menghadap ke arah kiblat. Babul ihlali mustaqbilal kiblah. Bab berihlal menghadap ke arah kiblat. Lanjut ya, apa sudah? Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala babul ihlali mustaqbilal kiblah. Bab berihlal menghadap ke arah kiblat. Ini juga merupakan perkara sunnah. Disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Dan ini dilakukan kapan ya, Pak? Sebelum naik kendaraan ataukah setelah naik kendaraan? Jawabannya setelah naik kendaraan. Jadi dari Masjidul Hulaifah anda berjalan sambil bertakbir, tasbih bertahmid sampai menuju kendaraan, naik kendaraan masih demikian. Begitu sudah di atas kendaraan, berkenang di kendaraan, menghadap ke arah kiblat, baru ihlal, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Qala wa qala Abu Ma'mar wa Abdullah bin Amr bin Sakhbarah demikian. Al-Bukhari menyebutkannya muallakan ya kan, dengan ta'liq wa qala Abu Ma'mar, disambung oleh Abu Nu'aim dalam Mustakhraj, wa salahu Abu Nu'aim fil Mustakhraj min tariqi Abbas ad-Duri an-Nabi Ma'mar, disambung oleh Abu Nu'aim dalam Mustakhrajnya dari jalur Abbas ad-Duri dari Abu Ma'mar. Qala haddathana Abdul Warith قال حدثنا أيوب النافي قال قد النافي بركته كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة دل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قتيك استلصى يسترد صبه بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت بلما مرنتاكن kendaraannya disiapkan ثم ركب. Kemudian beliau naik kendaraan tadi. Faidah setawat bihi, ketika beliau sudah tenang di atas kendaraannya, istaqbalal qiblat qa'ima, beliau menghadap ke arah kiblat sambil berdiri. Ya, ini di atas kendaraannya. Dikatakan berdiri, dikatakan kendaraannya berdiri. Bukan berarti beliau berdiri di atas kendaraan. Satu ya Pak, onta ya Pak. Jadi beliau sudah di atas kendaraan dengan tenang, kendaraannya berdiri sehingga seakan-akan beliau juga berdiri menghadap ke arah kiblat. Thumma yulabbi, kemudian beliau bertalbiyah, hatta yablughal mahram, sehingga sampai ke mahram, yakni tanah haram ya Pak. Thumma yumsik, kemudian beliau menahan talbiyahnya. Jadi ini secara prakteknya ketika hendak memulai tawaf, masuk ke Masjidil Haram dan hendak memulai tawaf, ketika sudah disejajar dengan Hajar Aswad memulai tawaf, talbiyahnya dihentikan. Nah, hatta idza jaa dza tuwa, hingga ketika beliau datang ke dzi tuwa, sebuah tempat di dekat kota Mekah namanya dzi tuwa. Nah, bata bihi hatta yusbih, beliau bermalam di dzi tuwa hingga subuh. Fa idza shalla al-ghadaa iktasal, dan ketika beliau selesai subuh, beliau pun mandi. Wazama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, dan beliau mengaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuat yang seperti itu. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman bin Dawud bin Rafi, qala haddatsana Fulayh wa Fulayh bin Sulaiman. An-Nafi'in qala, dari Nafi' dia berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza arada al-khuruj ila Makkah, dulu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika hendak keluar menuju ke Makkah untuk manasik, iddahana biduhnin laysa lahu raihatun thayyibah, beliau menggunakan minyak, ya, berminyak dengan minyak duhun, dengan minyak yang tidak memiliki aroma yang wangi. Thumma yati Masjidul Hulaifah fa yusalli, kemudian beliau datang ke Masjidul Hulaifah untuk salat di sana. Thumma yarkab, kemudian beliau naik kendaraan. Wa idza stawat bihi rahilatuhu qa'imatan ahram, dan ketika beliau sudah tenang berdiri kendaraannya berdiri, beliau ihram, yakni melafalkan niat ihram, ihlal. Thumma qala, beliau mengatakan, hakadha ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaf'al. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam berbuat. Indaha. Khulasanya adalah pada kata-kata istaqbala al-qiblah. Pembahasannya sudah, yang ditambahkan di sini adalah menghadap ke arah kiblat ketika ihlal. Baik, maka khulasah praktiknya adalah barakallahu'alaikum, ketika sudah menggunakan baju ihram, baik, dan ada di Dzulhulaifah, sholat di situ bisa sholat fardu. Kalau sholat sunnah dengan niat sholat dua rakaat sunnah di waktu aqiq. Ketika selesai dari Masjidil Hulaifah menuju ke kendaraan sambil bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, ketika naik kendaraan juga demikian. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai naik kendaraan. Ketika sudah tenang semua di atas kendaraan, menghadap ke arah kiblat, baru melafalkan ihlal labbaik Allahumma umratan, baru kemudian kendaraannya bergerak. Begitu bergerak baru membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, dan membaca doa safar barakallahu fikum. Ini semua adalah perkara sunnah dan dikerjakan dikarenakan perkaranya tidak sulit, sangat mudah untuk dikerjakan oleh jamaah umrah barakallahu fikum dari Dzulhulaifah. Begitu pula ketika di miqat-miqat yang lain barakallahu fikum. Adapun yang miqatnya di pesawat, yang misalkan terbang langsung ke Jeddah, langsung umrah ke Mekah, karena otomatis kan miqatnya di pesawat ya, ketika sejajar dengan miqatnya. Kalau demikian keadaannya, maka persiapan-persiapannya sebelum naik pesawat, ima di negara asal, ima tempat transit, mandi, baju ihram segala macam, sudah menggunakan baju ihram, masuk pesawat sudah menggunakan baju ihram. Baik, ketika di atas miqat, dan biasa diumumkan dari albiya maskapai, kalau dia di Jeddah itu 20 menit sebelum landing, sebelum turun. 30 menit sebelumnya diumumkan. Ntar lagi mau miqat, persiapan. Maka persiapan semua. Begitu 20 menit sebelum turun diumumkan. Sekarang di atas miqat. Kalau demikian, ngapain ya? Langsung melafalkan talbiyah, langsung melafalkan ihlal. Langsung melafalkan ihlal. Kalau memungkinkan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kalau enggak memungkinkan menghadap ke arah pesawat, menghadap. Langsung membaca labbaik Allahumma umratan la ria fihi wala sum'ah. Langsung labbaik Allahumma labbaik ila akhirah. Difahami ya? Barakallahu fikum. Enggak bisa lagi membaca tasbih, takbir, dan tahmid. Karena sudah naik kendaraan dari awal. Ini kan dibaca ketika mau naik kendaraan. Nah, ini di atas gitu ya. Hukumnya juga sunnah, sehingga langsung saja membaca ihlal ketika sudah sampai sejajar dengan miqat atau di atasnya miqat. Langsung labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma labbaik, di pesawat tarbiyah tidak ada masalah, tidak usah pakai malu, dikarenakan sudah ma'ruf dan masyhur di kalangan mereka, apalagi yang di maskapai. Dan ini jamaah umroh sehingga mereka biasa dengan itu. Biasa saja, labbaik Allahumma labbaik, yang keras di pesawat. Nah, biar pesawatnya menggema dengan talbiyah. Baik, berhenti ketika hendak memulai bawah. Barakallahu fikum. Semakin paham ketika berangkat langsung ke sana, praktek langsung. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu. Bisawab. Sudah banyak yang dibaca. Yakfi. Cukup sampai sini saja. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafizakumullah ta'ala.